Seringkali aku mencoba untuk terus bersamamu, namun sayang kita selalu tak pernah sehati dan sejalan. Maafkanlah aku terpaksa menghapuskan semua janji serta harus terucapkan satu kata. Kata selamat tinggal kenangan manis, kisah kita biar berlalu. Selamat tinggal duhai cintaku, lupakanlah tentang diriku. Ku rasa inilah pilihan yang terbaik untuk kita. Lupakanlah tentang